berusaha sambil berdoa kepada Allah. Kan orang yang tawakal itu kan menyerahkan kepada Allah, tapi ada usahanya. Itu. Atau anak kita sorong, sebarungnya ada waras usah. Bakurung aja di rumah, ada waras usah. Lalu abahnya, kawa aja lagi bergarak, walaupun mangga. Iya, nantala kawa amatik. Mbah tubuh tulah, mana muak di lorong. Bapak, batanan-batanan. Ditakuni orang yang sudah buka barang tanya nak jalan-jalan rumah. Anu jadi mau makan si Anu. Si Anu itu iya ni. Yang berkurung di rumah mana? Itu. Apa nama lain kata jalan dia kirim jiwa? Yang tanah nang laki-laki tidak ada. Kirim ke orang abahnya. Kalau selaku abahnya sih ini. Mungkin akan orang manusia. Kalau jangan diharap, maka nang diharap Allah Taala. Kan jadi ini kita melihat ke orang satu kasada masih jadi usaha, jangan buruk langka, boleh jadi orang itu melaksanakan kewajibannya. Orang baik langka pada darunginya. Nah partinya untung tuh. Wasyoro jarak 12 50 nenek ini orangnya tugi. Ya dia makan tak? Makan tak? Di palar juga. Enggak dan dorong. Ya tak, ya tak di palar juga. Kan? Ya umanya. Buat dia nanti. Kulah akan apa? Lempeng. Kita lempeng aja lah. Lempeng apa aja yang ini? Sagu. Sagunya yang girang lah. Murah. Kulahnya kulah abang. Pulang amangnya pulang menghirang juga, murah. Ya Allah. Jangan berbeca ulak ke jalan hati. Padahal mungkin ulak daripada Pak Mahlar. Tukarakan rokok aku lah umatnya lah rokok daun aja. Padahal aturannya tak godang uyah kau aja mencap. Ya rokok daun juga. Daripada tugi aja orangnya. Kenapa ya? Bari lah kalau kita melihat ada orang, ini kan kita, namun orang pang sugi aja pakaian. Dan misalnya bertambah-tambah, ujar kita, orang ini latihan zuhud. Sebab kalau menyangka baik, ada dapat sekali ruginya. Ini namun punya, kalau misalnya, anu pemalas itu urus dan punya. Namun kita jangan menyangka buruk orang. Orang misalnya unggut tuh, bah orang berpaham bah narja kita, kan kita kan ada rugi, namun itu kan bah mengantuk terus. Ah, bagus yang tadi apa? Bagus yang dulu tadi paham bah dalam sesak. Rasulullah SAW berkata, jauhkan diri kamu daripada bahir tadi. Dari kita ini bisa bahir, semacam. Padahal ini engken lah, kalau bahir tadi kan tempat bijak ke dalam tanahkan. Nah, ada yang ini, inya sorong teh. Ya ke kawa aja kan, yang bebanyak bukti yang dikirim, tak. Ya tak ada hafan. Daripada indah banyak keluar duit. Lain misalnya orang minum kopi kada bagula karena kencing manis lain misal. Wal jarru dan loba di hati. Nang kai mah pangaran loba. Ya kan misalnya adalah karuan kalah. Masing-masing sudah dapat kepiring sorong. Walaupun nasinya nasi sambil pegayaan. Nah, wajar nasi sambil bergayaan, iwaknya di dalam. Bawangnya pun di dalam dua. Lalu nasi di atasnya. Betul mana? Nang paham kan? Pak, masuk tangannya ke bawah. Jumput. Ya, iwak sedikit, makan. Nang kada mengerti, mahadangnya mana iwaknya? Tunggarannya nasi bergayaan. sudah ada aja masing-masing sepiri soro, tapi ngaran loba. Upiah dianggap tak lintuh. So, ikum lagi nanya anak-anak halus. Loba bazar atau minta kawal di jam catat. Gitu dorongnya agak jadi waktunya belum habis juga. Itu kenapa nih itu jadi? Lalu kawal kan ke sana, tangannya ngambil iwak kawal. Jadi arti loba itu mengambil bagian minyak serta bagian kurang diambilnya juga. Loba karanya nih kan? Wal istihanatu bima asbaballah. Nah ini umum. Dan hati menentengakan menganggap sepele lawan nang apa aja nang Tuhan memberserahkan akan nang apa aja ilmu dibesarkan Tuhan ya kan lalu dienteng-entengakannya dosa di hati kita langgar dibesarkan Tuhan, masjid dibesarkan Tuhan, lalu dienteng-entengkannya dosa. Ini kan kita bicarakan dosa. Kalau nanti malam itu murtad, ini masalahnya dosa. Apa aja yang dihormati Allah, kita jangan menghinakan. Wa taqdiru lima azam Allah. Dan menentengkan ibadah atau menentengkan maksiat. Nah itu berdosa di hati. Bah ibadah ini nyembah bang bayar subhanallah itu aja. Bayar subhanallah itu aja. Itu di hati itu apabila menentengkan subhanallah itu sudah dosa. Nah ini bicaranya bicara dosa. Lalu misalnya pulang sembahyang subuh melaut bebaya yang melaut sehari ini dua jajah nah menentengkan dosa pulang bayar sehari ini dua jajah itu berdosa jadi hati wajib bertaubat semuanya setiap yang dibesarkan Allah wajib hati kita membesarkan. Atau lagi Quran dibesarkan Tuhan juga. Jangan Quran itu dihinakan. Menghinakan Qurannya macam-macam. Ada dengan muncung, ada dengan perbuatan, ada dengan hati. Jadi berhati-hatilah kalau ada ayat-ayat Quran, hadis-hadis Nabi, kata-kata hikmah yang tertulis di dalam kertas, maka hendaklah kertas itu digantung di tempat yang mulia di tinggiakan jiwa. Pahamkah? Karena menghormat Qurannya dan menghormat hadisnya dan menghormat kata-kata hikmah di dalam kertas tadi. Atau kertas itu misalnya kita buka aja kertas undangan ada tulisan Bismillahirrahmanirrahim maka hormati karena ada Bismillah di situ. Namun yang ditimbai-timbai itu aja andakannya di bawah-bawah dorong dia Bismillahnya dah Bismillahnya yang dihormati atau di almanak. Maksudnya habis bulannya dicari di almanaknya timbaya di tempat di situ ada Quran di situ ada hadis di situ ada kata-kata hikmah. Maka sekurangnya haram kalau tidak bisa. Nauzubillah min dzalik. Oleh sebab itu kebersihan di rumah tangga kita perbaiki. Awa ilmin syar'i atau ilmu syariah. Nah itu. Yaitu tauhid, fiqih, tasawuf dan ilmu alat. Entah, ilmu alat. Nahu, sorok, balaka, usul fiqih, usul hadis, usul takdir. Entah. Nah ini andakannya harus menunjukkan kita menghormat. Kalau guru bahannya menyuruh Quran dia tak tafsir di bawah, minta Quran dia tak tafsir di bawah, hadis di bawah. Namun kita misalnya Quran di bawah, kopiah dia tak. Susunannya adalah anda kan susunannya aja di rumah tangga nih, mungkin masih banyak lagi kita telanggar. Nang mestinya di atas, di atas kita tangan, apalagi di atas kita bawah atas susunannya. Kalau guru semen aku melihat jadi menyusun kitab di jurnal lah, berdiri itu nak kita ada hamba yang betul-betul berdiri nih. Guru sarani di atas hendaknya. Nah, berdiri juga. Lalu waktu sidin garing, nang kata kalau panggung lagi. Sidin kepala di sini, baca di sini, tapi kita di atas. Ada nama takut. Kenapa biar jadi nama ini? Melihat di kitab itu. Aku aja sidin, kada terasa sakit lagi. Limbah melihat kitab itu, ingat guru punang melajari. Ya kami misalnya nanti melihat kitab hadis, ingat lawan oleh Umar Hamdan. Mbah melihat misalnya tersawuk, ingat lawan Said Amin. Minta tak, jadi ada tapi terasa sakit ini. Kan jadi itu tumor di parut, kanker di parut ganas. Sehingga awak ini ada lagi berdaging, tulang. Kurus tulang, ada gambarnya terakhir jadi bergambar. Tulang berubuan arwah tuan guru Haji Kasur Anwar menurut Panmader guru teman ini musim nak anak ini buku tu buku arti buku tulis ada kalau di situ alif bata tulisannya di bukunya lah betul lah di YouTube lah ini nak lalu musim panah kan anak pantun nak diulasnya. Dan masukannya ke Bupia, supaya jangan silau, guru Kasul Anwar jadilah ngeberak-beraknya. Diberak-berak itu, bukan anak itu diberak-berak. Kada menghormati tulisan ada alif bata. Diulah kaca piyo. Padahal ini anak kurang satu sekolah. Di sekolahan sedih, sedih kapalah. Melihat ini, ya kasih yang sudah melihat, kada masalah. Jadi susunan-susunan. Ada kalau guru-guru dan salam, mulai almarhum, guru Kasyful Anwar, ya Allah, lalu yang lain-lainnya, handak dianggap malam, ya Allah, di almanak. Ya tak? Kada kurang daripada sebulan, menyusun itu aja. Banyak nyusun ini, apa? Sudah tikung, ganti, ini pulang-pulang ini. Sudah tikung, ganti, jenis-jenis. Daripada supaya mensesuaikan pangkat kurang ini di sisi Allah. Nang tinggi pangkat sisi Allah, dikatakan. Walaupun anum. Nang tinggi kurang di sisi Allah tingginya, walaupun Tuhan, dikabaukan. Gambar, susunan gambar. Nang hendak dianggap di almana, bahar itu. Luar biasa orang bahar itu, Masya Allah. Memandang derajat kurang di sisi Allah. Memandang di sisi Allah derajat itu, kadang nanti juga, wayubang lahul kabul fil ardi itu dalilnya, apabila banyak yang kabul, di bumi ini diam. Itu aja memandang-mandangnya. Artinya hadis Nabi itu anjirul nas mana jilahum. Ya kan? Itu ujar dalam Quran pula wala tansawul fadla bainakum. Au jannatin au narin atawa surga dan neraka. Surga jangan dientengakan, neraka jangan dientengakan. Kada apa-apa juga surga ni saja. Apa jual nak kami dosa di hati. Lamunnya kada masuk surga kawalah melihat Tuhan. Sudah kawat. Jadi orang hendak masuk surga itu untuk melihat jalan terbang. Sebab pun seorang penyerah kawalah melihat itu. Habis sudah. Dosa di hati. Masuk kepada anggota yang kedua, yaitu parut. Dosa-dosa di parut. Nomor satu. Aklur riba. Memakan riba. Dan memakan riba ini dosa yang paling besar. Dalil ijma. Jadi apabila orang memandangkan riba itu halal, berhubung dalilnya di sini ijma, maka orang itu dihukumkan murtad. Karena menghalalkan yang haram dengan ijma. Riba, ada riba qabdi, ada riba apa? Riba qabdi, iya kan? Ada riba macam-macam. Wal muksu. Arti muksu itu sesuatu yang mengambil akan dia oleh pegawai-pegawai kerajaan. Pada ketiga orang berjual beli. Untuk jelasnya arti muksu itu adalah pajak. Wal buku nomor tiga adalah rampok. Nomor empat wasariqatu mencuri. Perbedaan rampok dengan mencuri. Kalau nang ampun barang itu mengetahui ngarannya rampok. Lamun nang ampun barang kada tahu lain ngarannya mencuri. Sama aja jadi hilang dua. Jadi memakan riba dosa karlar. Makan pajak dosa karlar. Makan rampasan dosa karlar. Makan tuntanan dosa karlar. Wa kullu ma'khudhin bi mu'amalatin haramah syar'i. Dan setiap apapun nang diambil dengan jalan yang tidak diperbolehkan oleh hukum fikih. Termasuk pada bahasa. Wa syurbul khamri. Dan meminum mabuk nang memabukkan, meminum nang memabukkan. Wah ini apa aja ngarannya ganja, ya kan? Apalagi narkotika, nar jahanam namanya. Narkoba. Parut badosa. Apabila orang meminum minuman keras tadi, maka hukum Islam dipukul 40 kali. Lamun nang meminum itu orangnya merdeka. Lamun nang meminum itu orangnya habis, maka dipukul separuh, yaitu 20 kali. Tapi kepada raja boleh menambahi dari 40 lamun dianggap perlu. Mun 40 tawakatnya misalnya tambah ya. Sampai berapa? Sampai sedekah. Tapi raja ini tamunya adalah negara Islam. Lamun negara kada Islam jangan nanggawi ini, badolong minum pukul 40 kali. Hanya ingat-ingat dulu negara kita. Negara apa? Ingat-ingat. Memukulnya pula pada boleh lain dari telapak baju atau telapak tangan. Bini, anak, apabila bini wanita laki mukul. Mukulnya di mana? Telapak kaki atau telapak tangan. Anak untuk jual agak mau sumbaya umur 10 tahun pukul di mana? Telapak tangan seperti pukulan dalam apa? Bini dan anak. Pukulan yang jangan menyakiti. Artinya cuma menjarahi aja. Jangan sampai berbiru-biru, jangan sampai berdarah-darah. Nah, kebanyakan laki-laki yang ini memukul bini, memukul anak, menam peleng. Ya kalau di kampala pak sampai jadi ujar yang lain anu luput napa jadi biasanya melacak kok jadi kita ne amun handak bapukul-pukul lawan bini lawan anak memang berhak dipukul karena nya kada mati atau anak tadi kada musuh yang umur 10 tahun maka wadah yang dipukul itu bujur-bujur kalau kapasitas terpak tangan dengan pukul kasih sayang. Bukan pukulan yang nafsu amarah. Berapa kali pukulannya? Bini lawan anak sampai nyemati. Sampai nyemati. Tapi umur 10 anak tadi lah. Punya umur 7-8 yang dipukul. Suruhkan aja supaya. Banyak mau, banyak ada. Tapi kalau sudah sepuluh, ayah kamu tidak akan sembahyang. Apekat. Insya Allah maunya sembahyang sampai Allah SWT. Amal lihat ya kuitan, apekat tidak akan aja. Di antara lagi ada dua-dua lagi, Pak Akhlukul di masjid. Mamakan, nah tadi kan minum lah. Ini mamakan tiap-tiap nang mama bupakan. Dimakan. Pabila ikan sama makan itu mau. Kurang barinya mbak kulat, ya ya Allah. Lata makan kulat itu mau. Ada lah. Ada lagi apa dah? Nang pabila dimakan sama mau. Juga ada apa? Lang bahan yang tak nak tetap ingat buah gadung matinya mau gadung juga itu berdoa jiwa dikasih apabila makan mau wa kulli najdin dan mamakan nang najis parutnya berdoa. Apa aja apabila hukumnya najis kita makan maka dosa diampuni. Darah najis lah. Darah najis lah. Matinya lah mendaging ada darahnya diculup bapaknya dulu buangi darahnya anu jar langsung aja dihirup dijual lalu dicek manis aja nah. Ini tak salah, nang berjualan salah, nang memakan, lamun inya tahu salah, lamun inya kada tahu pang, kada kawatirlah, beribadah kada kawatirlah, walaupun kada tahu. Di mana pintangannya jadi sampai kada kawatirlah, kada dilihat itu lu nang berjualan sate itu siapa orangnya, aja di takdirnya di situ. Namun yang menjual kacang itu orangnya orang alim, artinya sudah belajar juga, insya Allah banyak yang halalnya. Namun inya yang ilmu dadangaran juga, ini nyaman juga apabila yang ada bebasuk, dagingnya ujar juga. Apalagi nyata-nyata darah dibakuakan, ditatak-tatak yang kaya tahu, dan misalnya lagi nangaran najis lah ular sekali aja lah ular sekali aja munnya dua kali boleh kita menyambat hukumnya halal ular jadi wadah artinya ular sekali aja kalau ya ada yang menjual sup ular sate ular, tikus lah sama aja, kodok sama, kenapa lagi yang bakar laut? bidawa. Maisa bidawa. Ya ya ya. Kalau ini kalau bidawa halal, bidawanya nang haram. Ditanggung halal, ya, emang dibawa aja. Najis jiwa. Kami kan di mana yo yo. Nyawa penyakit apa aja? Ada penyakit karena wika. Obat nama jarak nyawa bakal kami tanya minum. Wah ini lain kami orang nyambat ngarannya dokter tak tahu ngarannya apa. Air apa kan ngarannya? Air apa? Oh air seni. Biasa kalau seni itu lah kesenian. Nah, kami dipinum pas-pas. Najis, nangkai makan ngarang darurat. Kada bikin yang lain lagi. Apabila kada memakan, kada meminum, mati. Boleh, tapi mengambil sedikit saja supaya jangan mati. Apabila kada minum kami, mati. Apakah kada dan yang lain? Maka tolong kehausan benar. Paksa ya. Col. Ambil sedikit saja yang petangan. Senang lah, hanya buang minum ya. Asal kiri aja jangan sampai nafas petangan. Ini kan dah. Secangkiran dan darurat lagi begini. Wah ini banyak tergantinya. Hebat-hebat lagi. Malah nyaman baunya. Sepret. Pantat. Pantat. Ada apa pantat? Ada kuning. Pantat kalau ada tulisan di pantat. Ano, minuman yang ada alamnya itu ada sodanya. Alah. Oh, pantat aja, Pak. Aku banyak kacamata luput, ya benar tehnya dua. Pantat, maksudnya lah. Maaflah. Malaikat tulisannya dikasih-kasih. Pantat, pantat tebur itu deh. Minum dua. Pada kurang minuman lagi, Masya Allah. Tinggal lagi kita mau, Pak, merasakan. Bahwa diri kita mulai di ujung rambut sampai di ujung kuku, kada ada kosong dari nikmat. Di luar dari badan kita, malam nikmat, siang nikmat. Adalah orang keluar dari malam, keluar dari siang adalah. Nah, di dalam parut malam atau parut siang. Langit di atas, bumi di bawah. Langit nikmat, bumi nikmat. Yuk. Lamun sampai manusia tak sakit jiwa hati lagi hidup di sini. Kenapa dipikirkan lagi ya? Sapi aja takut disakit. Padahal enggak sakit jiwa hati. Wa mudakdarin. Dan setiap sesuatu yang dibenci oleh utak nang waras. Kalau utak itu waras, ada ketujuh. Jangan dimakan, jangan diminum. Misalnya, ingus. Ingus. Hukumnya berdosa parah haram. Entahlah kalau berdosa haram. Ingus. Kalau ano asa tadi nak makan rujak atau pencok atau pecel kurang namanya uyahnya supaya ada merasa mati ya kan lomboknya banyak ye ingusnya kan lilin lalu enak mama ini sedikit hukumnya kada boleh berdoa separuh naik liur liur goreng goreng itu ya goreng maika jangan dua kalau beli obatnya di sini karena anak ya ada boleh dua maika dahak tahu aja dahak sudah ini dahak misalnya ada di peludahan, ambil ya. Pejabat-pejabat nyata obat jat. Padahal orang kata barat ada kelainan. Bukannya kata kita mustak bantu nang ini, nah itu nama anggap cici oleh akal masa format. Wa aqlu malil yatim, dosa lagi memakan harta anak yatim. Anak yatim itu orang nang mati apanya kan anaknya balung balik. Kada kalau di mana kan yatim piatu lagi mentega kada balik. Maaf kalau salah. Ini kita salah. Jadi sebagusnya apabila ada anak yatim itu anu dibagi ya bagiannya ya kan, bagi bagiannya itu anu dipikirkan ya supaya apa supaya bertambah minimal supaya jangan berkurang mentok. Itu nang dijaga tuh jangan berkurang lamun-lamunnya bertambah jadinya ayo ya. Kata kita masalah terlihat di tulisan yatim ini keingatan lawan alam yajid ka. Siapa? Nang alam yajid ka tak siapa? Ayo lupa. Awil awqofi. Dan pulang memakan harta-harta waqof. Ini. Waqof, harta waqof. Alakilah imasyarakat wakil atas menyalahi nang disarankan oleh nang barwakil wal makhudu biwajil saya dan setiap sesuatu nang diambil dimakan, dipakai, di apa dimakan atau diminum kita tamu kita nang kandang tamu umpet jom itu. Lalu si ampun rumah supan kada menyurungi. Samlah. Kan nang kada disurungi tamu. Nang kada tamu umpat jua melagu masuk. Lalu ampun rumah supan kada menyurungi. Kita memakan itu haram hukumnya. Harus kita betul-betul. Apalagi kada menjelel nyawa orang mana dia. Jadi kalau orang bawa makanan, ya kan, nang diundang aja, nang luput undangan, jangan bola akal, ular, turunan ya, seratus, masudah, gimana, mana, usir tu, pejabat rumah jatuh naik perasaan, nah, undang aja tahu macam perasaan, kau ngarangnya tu payri. Habis pulang dosa di mata, dosa di mata. Pulang iwan pulih masa dah. Allah malam al-fatihah. Iya kan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirah wat tawfiqa wal hidayah wal istiqamah wa husna khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiu alim. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal rahim. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa ala alihi washabbihi alhamdulillah rabbil alamin. Masyaallah. Ampun maaf lahir batin. Minta doa kan. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, Barik ala al-Muslimin. Ya Rahman Rahim, Ya Rahman Rahim, نبعث من الآمنين من زمرة السابقين واختم بأسفك آمنا نزرا حيث الرمام وزاد الرجلين bahwa segala yang wajib bagi sekalian Rasul alaihi wassalatu wassalam yaitu empat perkara: siddiq amanah, tabligh wathanah. Kemudian dan yang mustahil pada mereka itu pun empat perkara, yaitu lawanannya empat yang wajib itu. Dan yang harus bagi mereka itu satu perkara, maka jumlah keseluruhan 9 aqaid. Maka sekalian Rasul, pada sekalian Rasul jumlahnya 9 aqaid pada sekalian Rasul. Dan disertakan pula di sini empat perkara daripada rukun iman. Pertama, percaya pada sekalian Rasul alaihi salatu wassalam, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam penghabisan Rasul. Lagi bahwa ia lebih afdal daripada sekalian makhluk. Apa aja malaikat dahsyat. Baitullah dahsyat. Baitul Ma'mur dahsyat. Apa aja nang paling afdal hanya satu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang paling cantik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang paling baik akhlak, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang paling alim, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang paling faibadat, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang paling pemurah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada bandingnya. Bahkan semua kebaikan-kebaikan yang ada di diri makhluk yang lain dari Rasulullah SAW itu adalah percikan daripada yang ada di diri Rasulullah SAW. Percikan sedikit benar. Paman kulukin fil batiyani Mahmud illa wa huwa mutalaqan zayil wujud. Allah SWT. Tidak ada sesuatu yang baik di alam semesta ini, maupun di surga, maupun di akhirat, maupun di dunia, semua itu adalah sumbernya daripada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memandang itu sebahagian daripada berkah nur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pangkatnya itu orang suge, kesugihannya sebahagia daripada berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang alim, ilmunya itu sebahagian dari berkah Rasul nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang ibadah, maka ibadahnya itu sebahagian kecil juga daripada berkah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya lagi. Ujar Habib Ali, barakatil mustafa'ina wajal khair maqa. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga kita bisa datang ke dunia ini. Dan semua kebaikan baik yang di diri kita maupun di orang lain adalah berkat Mustafa sallallahu alaihi wasallam juga. Man hadar jam'ana yarji' fi hajja wa umrah. Orang yang hadir di majelis ilmu, maka dia pulang dari majelis membawa pahala haji dan umrah yang diterima kedua-duanya. Jadi kita bersyukur kepada Allah Ta'ala membaca Alhamdulillah sesudah kita mempunyai Tuhan yaitu Allah. Kita bukan bertuhan yang lain. La ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada Tuhan alam, hanya satu yaitu Allah. Kita termasuk alam dan percaya bahwa Tuhan kita Allah. Seandainya kita dijadikan bertuhan selain dari Allah, mau apa? La haula wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, nikmat yang paling besar. Kita sudah dijadikan orang yang bertuhan Allah, bukan bertuhan yang lain. Tinggal lagi, mudah-mudahan kita harap kepada Allah berkat Rasulullah, bujur-bujur kita menjadi hamba-Nya. Kalau sudah dia Tuhan kita, mudah-mudahan kita bujur-bujur jadi hamba-Nya. Orang alim jangan jadi hamba ilmu, karena ilmu bukannya Allah. Orang tak ibadah jangan jadi hamba ibadah, karena timbul ujub ria sunnah dan sebagainya. Kita bukan batuhan ibadah, batuhan Allah. Jadi ilmu dituntut, ibadah dikerjakan, tapi jangan malah. Tujuan kita Allah bukan ilmu dan ibadah. Apabila menuju ilmu dan ibadah, pasti ujub, ria, takabur, dan lain-lainnya. Kalau orang yang betul-betul hamba Allah, disebutkan dalam Quran sebagai isyarat atau nyata, waraballahu abdan mamlukan, la yaqdiru ala syai'. Hamba yang bujur-bujur 100% tidak mempunyai milik apa-apa, tidak mempunyai wujud, dan tidak mempunyai hayat, dan tidak mempunyai sama, basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan tidak mempunyai akan harta benda dan apapun jua. Barallahu anzal ma akan mamlukan la yaqdiru ala syai'. Kalau sudah Nabi Muhammad SAW afdal dari segala makhluk, Allah Ta'ala menyatakan dalam Quran Nabi Muhammad itu apa? In huwa illa 'abdun an'amna 'alaihi wa ja'alnahu matalan li bani Israil. Rasulullah itu adalah abid, adalah hamba. Menghambakan diri kepada Allah. Tidak ada wujud, tidak ada sombong, tidak ada angkuh, tidak ada merasa suci, tidak merasa tak ibadah, tidak merasa adil, tidak merasa pemurah, tidak merasa baik akhlak, dan lain-lainnya.